Beliau menyebutkan di sini ada 4 dalil. Mudah-mudahan 2 di antaranya bisa kita selesaikan pada kesempatan malam hari. Yang pertama, pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah yang diamalkan, pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka tanpa terkecuali. Jadi kenapa sunnah para sahabat adalah sunnah yang diamalkan dan menjadi rujukan? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka tanpa terkecuali. Semua Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka atau kepada mereka dengan keadilan. Kita tahu di antara sifat yang harus ada pada seorang perawi hadis itu adalah adil. Orang yang jauh dari syubhat, orang yang jauh dari syahwat. Itu di antara yakni makna keadilan untuk seorang perawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip Ahlus Sunnah untuk para sahabat, semua para sahabat udul. Semua para sahabat adalah orang-orang yang ajil. Artinya periwayatan mereka diterima mutlak. Siapapun mereka, dalam artian siapa di sini adalah sekalipun mereka adalah orang merdeka kala itu, atau mereka kala itu adalah budak. Di antara begitu banyak budak, yang penting mereka sahabat. Mereka bertemu Nabi Muhammad, beriman pada Nabi Muhammad, meninggal di atas iman. Maka mereka layak untuk meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa sunnah para sahabat adalah sebagai rujukan? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka dengan keadilan yang mereka miliki. Mereka bukan orang-orang fasik. Mereka orang-orang yang lurus. Di antara makna keadilan juga untuk seorang rawi adalah mereka orang-orang yang menjaga muru'ah. Muru'ah, setahu saya sudah jadi bahasa Indonesia, marwah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah marwah, muru'ah. Apa ya bahasa ya, gampangnya ya, kewibawaan. Dengan contoh mungkin akan lebih jelas. Gini, misal uruf kita atau masyarakat kita, orang kalau misalnya lari pagi kemudian pakai celana pendek, biasa aja. Biasa aja. Itu uruf ya, tentunya uruf yang juga tidak baik, tapi itulah uruf kita. Laki-laki lari pagi celana pendek, maksudnya setengah paha, biasa aja. Tapi kalau yang melakukannya seorang ustaz, orang ternama, orang pandang, dia lari pagi tapi celananya separuh paha, maka muru'ahnya hilang. Itu artinya apa terjadinya itu? Itu muru'ah. Saya terjemahkan muru'ah dengan contoh kewibawaan. Ya, kepantasan dia untuk menjadi seorang perawi kalau muru'ahnya tidak dijaga itu hilang. Di antaranya adalah dosa-dosa yang kecil pun itu sangat mereka jaga, tidak mereka lakukan. Itulah makna luas untuk sebuah keadilan seorang perawi. Nah, Allah Subhanahu wa taala sanjung para sahabat radhiyallahu anhum, kenapa? Karena keadilan mereka. Kan kita tahu juga di antara definisi para ulama tentang hadis yang sahih adalah ma rawahu adl. Itu kata pertama tuh untuk definisi hadis yang sahih. Hadis yang sahih adalah segala periwayatan yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil. Nomor satu. Tamud dabti, hafalannya kuat. Wa salim min asyujud wal ilatil qad, semua definisi hadis yang sahih, tapi awalnya marahu adlun, yang meriwayatkan orang yang adil. Ini penting. Inilah yang sering saya sampaikan, bagaimana orang-orang Syiah mengincar para sahabat pada keadilannya. Kenapa mereka kemudian mencari-cari aib seorang sahabat, hingga dengannya seorang sahabat tercela, hingga kemudian dengannya periwayatannya tidak diterima. Lawang tercela kok orangnya? Karena kalau orangnya sudah tercela, maka periwayatannya tidak diterima. Bagaimana supaya orang itu tercela? Bongkar aibnya. Bagaimana cara membongkar aibnya? Yaitu tadi, keadilannya harus kemudian dipermasalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini Allah sanjung mereka. Mereka orang-orang yang adil. Sampai perkara yang yakni dosa-dosa yang kecil pun mereka terhindar darinya. Tidak maksum tentunya. Mereka manusia, mereka punya salah. Tadi subuh juga sudah kita bahas. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, para sahabat itu aqalluha takallufan. Orang-orang yang paling ringan bebannya. Dalam artian jarang salah. Radhiyallahu anhum ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya adalah kamu umat Islam secara umum, karena setelah ini kita akan bahas maksud dari kalian di sini, apakah para sahabat ataukah umum untuk semua kaum muslimin atau dua-duanya. Kamu umat Islam, tentunya ini terjemahan secara umum dulu, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena kamu berbuat yang ma'ruf dan kamu mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagian ikhwah yang hadir di sini studio. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dua penafsiran untuk ayat ini. Kata beliau, pertama maknanya bisa bermakna khusus. Artinya kamu di sini adalah para sahabat karena kepada mereka ayat ini turun. Khitab ini kepada mereka. Allah sedang ngajak bicara para sahabat. Pujian tentunya untuk para sahabat. Menjadi generasi terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, kata Imam Ibnu Katsir juga, ayat ini juga bisa bermakna umum. Semua umat Islam, itulah terjemahannya di sini. Kalian, umat Islam, adalah umat yang terbaik dibandingkan semua umat-umat terdahulu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumil qiyamah. Kita memang umat yang terakhir, kata beliau, tapi kita adalah umat yang pertama yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Al-mushahidun al-kiram, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ini bisa bermakna umum. Artinya sampai kita pun adalah umat yang terbaik. Tapi apa syaratnya kalau kalian ingin menjadi umat yang terbaik? Nih, praktekkan tiga hal ini. Kalau ingin menjadi umat yang terbaik. Karena tiga hal inilah yang dipraktekkan para sahabat waktu itu. Kalau kemudian kita maknai, yani maksud dari ayatnya adalah kekhususan. Beramar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Dan demikian pula kami menjadikan kamu Islam, makna umum juga bisa dikerucutkan menjadi para sahabat, umat pertengahan, umat yang adil. Kita kalau kita perhatikan sebelum membahas ini lebih lanjut, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita maksudkan kunkan ini ja'alnakum di sini adalah umat Islam, dan yang kita maksudkan dengannya adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu adil, selalu tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak juga mengurangi, tidak melampaui batas, tidak juga menistakan. Contoh mudah deh misalnya, sikap tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memaknai iman. Dia tidak berlebihan seperti orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Dia juga tidak kemudian meremehkan perkara seperti orang-orang Murji'ah. Orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya untuk pelaku iman, untuk pelaku dosa besar, sorry, bahwasanya pelaku yang namanya iman itu harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Tidak ada itu iman bertambah berkurang, itu enggak ada. Harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Ini cara mereka memaknai iman. Akhirnya sikapnya terhadap para pelaku dosa besar, bagi mereka sekali saja orang itu melakukan dosa besar, keluar dari Islam dan kekal di api neraka. Berlebihan, melampaui batas. Siapa yang selamat kalau begitu di antara kita, kalau begitu cara kita memahami iman? Sebaliknya, Murji'ah, kata mereka yang namanya iman cukup diyakini di hati saja. Sebagian mereka mengatakan maksimal dilafalkan dengan lisan, enggak perlu praktek. Iman enggak perlu praktek. Akhirnya sikap mereka terhadap para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin, mungkin kita orangnya, kata mereka, orang yang beriman bermaksud apa? Kenapa? Karena orang kafir melakukan ketaatan percuma. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat karena adanya kekafiran, maka kemaksiatan tidak bermadarat ketika orang itu ada iman. Iman berarti terlalu meremehkan perkara. Akhirnya orang yang saleh dan yang tidak bagi mereka sama. Enggak apa-apa orang itu bermaksiat, iman itu di hati, maksimal dengan lisan, enggak perlu praktek. Ini berlebihan, ini terlalu meremehkan perkara. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Ya. Iman itu diyakini di hati, dilafalkan dengan lisan, dipraktikkan dengan anggota badan. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin, kecuali dia melaksanakan salah satu di antara pembatal keislaman. Itu pun setelah ditegakkan kepadanya hujjah, baru dia keluar. Selama kemudian seorang yakni tidak melakukan dosa besar yang kemudian ancamannya adalah keluar dari Islam, maka Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin. Ia pun mereka akan tegakkan hujjah dulu. Dan orang-orang yang melakukan dosa besar sampai mati mereka dengan dosa besarnya, maka menurut Ahlus Sunnah mereka hukumnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni karena Allah Maha Pengampun, karena dosanya bukan syirik. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengazab karena Allah adil. Anda bersalah, dihukum dong sesuai dengan dosa yang dilakukan saja. Tidak mengekalkan dia di api neraka Allah. Sikapnya tengah-tengah, itulah Ahlus Sunnah. Kalau kita terjemahkan umatan wasata, umat yang umat Islam pertengahan di sini adalah umum. Tapi yang sedang kita bahas ayat ini, khitabnya ditujukan kepada para sahabat. Mereka orang-orang yang adil, orang-orang yang periwayatannya diterima. Karena meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada persyaratan harus lama hidup bersama Nabi Muhammad, enggak ada. Sesaat pun mereka bersama Nabi Muhammad SAW, maka mereka memenuhi persyaratan. Yang penting mereka bertemu, beriman, meninggal di atas iman, mereka budak sekalipun, mereka berhak untuk meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, adil. Tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak melecehkan atau meremehkan. Mesti tengah-tengah. dalam bab asma dan sifat, tadi dalam bab bagaimana menyikapi para pelaku dosa besar, ya, sikap terhadap pemerintah, macam-macam, mesti tengah-tengah sikapnya. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Umat pertengahan atau adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Di antara jali kan keutamaan umat ini, kalau kita terjemahkan dia umum, bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW di antara keutamaan adalah mereka akan menjadi saksi akan benarnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dihadapkan Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya nanti di hari kiamat, Allah bertanya kepada beliau, apakah kamu telah menyampaikan risalahku? Sudah ya Allah. Ditanya kepada umatnya, apakah dia betul datang pada kamu menyampaikan risalahku? Tidak ada dia datang ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wahai Nuh, siapa yang menjadi saksimu bahwasanya kamu telah menyampaikan risalahku? Kata beliau, Muhammad dan umatnya akan menjadi saksi untuk saya. Jinah keutamaan umat ini bisa jadi saksi kebenaran dakwahnya seorang rasul pertama, Nuh alaihi salam, yang jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Perhatikan keterangan beliau. Pada ayat yang pertama terdapat penetapan keutamaan mereka atas seluruh umat. Hal itu disebabkan keistiqomahan mereka dalam setiap keadaan dan berjalannya keadaan mereka di atas ittiba dan tidak menentang, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering bahas ini, bahkan ittiba'nya mereka, mengikutinya mereka kepada Nabi Muhammad SAW sampai di level tidak bertanya lagi. Allah perintah, Nabi Muhammad perintahkan, kami taati. Nabi Muhammad larang, kami tinggalkan. Nabi Muhammad lakukan, kami contoh. Mereka sampai level itu. Ittiba'nya, mengikutinya mereka kepada Nabi Muhammad sampai level tidak nanya lagi. Karena mesti benar sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka juga faham bahwasanya satu perkara itu khusus untuk Nabi Muhammad, mereka faham. Bahwasanya perkara itu khusus untuk Nabi Muhammad, mereka tahu. Tapi di luar itu, mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW bahkan sampai level tidak bertanya sebab. Mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang pada ayat yang kedua terdapat penetapan keadilan mereka secara mutlak. Orang yang adil tidak ada celaan, hingga kemudian mereka berhak meriwayatkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan kita menerimanya. Dan itu menunjukkan pula apa yang ditunjukkan oleh ayat yang pertama. Iya. Jadi keadilan pada Al-Baqarah 143 untuk para sahabat, itulah juga yang ditunjukkan oleh ayat yang pertama. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Kalau ayat ini kita khususkan khitabnya untuk para sahabat. Kalau kita umumkan, maka ayat yang pertama, siapapun di antara kita ingin menjadi umat yang terbaik seperti para sahabat, lakukan perkara-perkara ini. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga para ikhwah yang hadir di studio, pertanyaan bisa dilayangkan lewat akun ini, lewat IG aja ya. Pertanyaan bisa lewat Instagram ya. Pertanyaan bisa lewat Instagram atau YouTube juga bisa ya. YouTube-nya Masjid Imam Syafi'i. Oh, siap. Jadi pertanyaan ikhwah bisa lewat IG ini, IG saya, atau juga YouTube-nya Masjid Imam Syafi'i. Kemudian, kita lanjutkan. Kata beliau, tidak boleh dikatakan ayat ini umum bagi seluruh umat Islam. Tidak boleh dikhususkan hanya untuk para sahabat tanpa orang setelah mereka. paragraf ini bagi saya cukup membingungkan sebenarnya, tapi yang saya fahami bahwasanya ayat ini menunjukkan makna dua-duanya. Tidak bisa Anda umumkan mutlak untuk semua kaum muslimin, tidak bisa Anda khususkan hanya untuk para sahabat saja. Ya. Saya sebutkan tadi di awal bagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir. Beliau memaknai dua-duanya. Ayat ini bisa umum untuk semua kaum muslimin, ayat ini bisa khusus untuk para sahabat karena merekalah yang kala itu menjadi khitabnya kala itu untuk para sahabat. Para sahabatlah yang diajak bicara. Para sahabat yang langsung Allah puji. Bahwasanya mereka umat yang terbaik, bahwasanya mereka umat yang adil. Kalau kita perhatikan, disitulah jelinya orang-orang Syiah. Kita tahu betapa banyak kebodohan yang mereka lakukan, bagaimana mereka yakni menyimpang begitu jauh dari Islam, karena memang mereka agama yang terpisah, cuma mereka mengatasnamakan Islam. Kenapa belum katakan jeli? Kalau misalnya ingin menistakan para sahabat, kalau misalnya ingin ini menolak semua sabda Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad yang dicela nggak mungkin, Nabi Muhammad yang diejek nggak mungkin. Lalu mereka mengatasnamakan Islam kok. Harus ada cara yang lain agar semua periwayatan ini, apalagi periwayatan keutamaan Umar, periwayatan keutamaan Abu Bakar dan sahabat yang lain, ini gimana ya supaya kemudian semuanya ini sirna. Saya tidak berbicara hadis saja, bagaimana Al-Quran yang menunjukkan akan ini juga kemudian sirna. Maka Al-Quran dikatakan tidak lengkap. Oke, Al-Quran dikatakan tidak lengkap. Yang kita pegang sekarang disebutkan hanya sepertiga, dua pertiganya masih disimpan. Berarti secara tidak langsung sebenarnya Anda mengejek Nabi Muhammad. Anda seperti mengatakan Nabi Muhammad berarti menyimpan sebagian risalah. Tapi yang menyimpan bukan Nabi Muhammad ya. Alim mereka disebutkan. Itu satu. Karena mereka akan berbenturan dengan firman, maka mereka katakan ini enggak lengkap firmannya. Begitu berkaitan dengan hadis, maka para sahabatnya lah yang harus dipreteli. Bagaimana supaya periwayatan para sahabat itu hancur? Kan mereka yang meriwayatkan itu semuanya dari Nabi Muhammad sampai ke zaman kita sekarang. Maka itulah tadi yang kita sebutkan. Khususnya untuk para sahabat top 6, para sahabat 6 yang paling banyak meriwayatkan sabda Nabi Muhammad ini jadi incaran empuk untuk orang-orang Syiah. 6 orang ini tumbang, selesai sudah hadis Nabi Muhammad. Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik dan Aisyah radhiyallahu anha. 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk Aisyah saja. Rata-rata sabda Nabi Muhammad berkaitan dengan fikih wanita itu tentang dari Aisyah. Dan mereka kafirkan. Bagaimana hadis bisa diterima dari orang kafir? Habis dari Aisyah semua. Anas budak. Gimana budak bisa meriwayatkan hadis? Mereka ngomong derajat di sini. Abu Hurairah juga demikian. Sudahlah budak plus buta huruf pula. Dicari kesalahannya. Dicari aibnya supaya periwayatannya tidak diterima. Akhirnya ribuan hadis Nabi Muhammad hilang. Kenapa? Perawinya tidak diterima. Tapi ini pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala, pujian dari Allah untuk individu mereka, mutlak semua mereka orang yang adil. Nah, kata beliau di sini, tidak boleh dikatakan ayat ini umum bagi seluruh umat Islam, tidak boleh dikhususkan hanya untuk para sahabat tanpa orang-orang setelah mereka. Artinya ini dua makna sebenarnya, bisa umum, bisa khusus. Cuman yang sedang kita bahas ini adalah manhaj salaf. Jadi lebih kita kerucutkan, kita ambil pendapat yang kedua, bahwasanya ayat-ayat ini dikerucutkan maknanya untuk para sahabat, karena ini yang sedang kita bahas. Kenapa sunnah para sahabat yang diamalkan? Kenapa sunnah para sahabat sebagai rujukan? Ini dua ayat yang dahsyat ini. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga sebagian ikhwan yang hadir di studio, perhatikan. Sebab kita mengatakan pertama, tidak bisa seperti itu. Dasarnya bahwa mereka lah orang-orang yang secara khusus ditujukannya pembicaraan pada mereka. Orang-orang setelah mereka tidak masuk dalam pembicaraan tersebut bersama mereka, kecuali dengan kias atau dengan dalil lainnya. Jadi kenapa ayat ini, jadi Imam Syatibi di antara para ulama yang lebih memberatkan makna khusus untuk ayat ini untuk para sahabat. Kata Ustaz, tidak bisa dikatakan ayat ini umum untuk kaum muslimin. Kenapa? Karena yakni dasarnya bahwa mereka lah orang-orang yang secara khusus tujukan pembicaraan padanya. Artinya yang Allah ajak bicara itu para sahabat khusus. Kuntum di situ adalah para sahabat. Kalian di situ adalah para sahabat. Kepada mereka yakni pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tujukan. Ini yang pertama. Yang kedua, secara umum sudah azankah? Azan? Iya. Pembahasannya mulia manhaj salaf ya. Pertanyaannya tentang badut nih. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada badut-badut yang biasa di pinggir jalan? Kita break azan dulu ya. Oke. Saatnya azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Okey, Chat. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikhwah yang hadir di studio. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 ya. Jadi saya enggak sendirian-sendirian amat ya. Amat aja enggak sendirian. Sudah bubini si Amat. Oke. kita ulang. Kenapa tidak bisa, kata Imam, kenapa tidak bisa kita khusus, kita umumkan ayat ini untuk segenap kaum muslimin? Karena yang pertama, kata beliau, karena memang ini dikhususkan untuk para sahabat. Khitabnya atau Allah berfirmannya, ngajak bicaranya, itu para sahabat. Bahwa mereka lah orang-orang yang secara khusus ditujukannya pembicaraan pada mereka. Kuntum di situ, kalian di situ, yaitu para sahabat. Kalian sebaik-baik umat, kalian adalah umat tengah-tengah atau adil, itu para sahabat. Makanya kata Syekh, kata Imam, tidak bisa diumumkan ke semua kaum muslimin, itulah yang menjadikan mereka sebagai rujukan. Rujukan. Menjadikan mereka sebagai barometer. Karena kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, terlepas daripada khilaf ya. Tentunya, karena yang dikatakan Imam Al-Kathir, ayat ini bisa bermakna umum kok. Oke. Kemudian, yang kedua, secara umum mereka lah yang pertama kali masuk dalam cakupan pembicaraan itu, karena mereka adalah orang yang pertama kali menerimanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang yang diberikan kabar gembira dengan wahyu. Ya, kurang lebih ya, kurang lebih semakna. Tapi ini lebih dijabarkan lagi. Kepada mereka wahyu ini turun. Untuk mereka Allah Subhanahu wa taala pujian ini. Hingga kemudian menjadikan mereka, untuk semua kita kaum muslimin yang datang setelah mereka, mereka adalah rujukan. Kalau faham seseorang atau cara seorang memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW seperti faham mereka, mesti sama. Makanya mereka sebagai rujukan, tolok ukur. Semua boleh mengatakan kami ahlu sunnah, semua bisa mengatakan rujukan kami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, tapi lihat prakteknya, bukankah berbeda? Iya. Kenapa? Karena cara memahaminya berbeda. Coba cara memahaminya sama. Kembalikan cara faham Anda sebagaimana para sahabat memahami firman itu, bagaimana para sahabat memahami sabda itu, mesti sama. Mau di belahan dunia manapun, apalagi cuma berbicara Indonesia, mau belahan dunia manapun, dengan bahasa apapun, cara memahaminya sama, mesti sama. Karena tolok ukurnya sama. Itulah inti. Inti kitab ini yang sedang kita bahas ini sebenarnya. Inti kitab ini ya bab nomor 4 ini. Kan kita tahu ya kalau di bahasan Talbis Iblis, inti bahasannya itu tentang sufi. Tapi luas kemudian kan. Tapi inti kitab tersebut 200-an halaman lebih untuk sufi doang. Itu inti bahasan. Ini 64 dalil yang menyebutkan bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah, argumentasi. Jalil, semua kita sebelum menyembah Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti oleh kaum muslimin adalah faham mereka ini. Metode beragama Nabi Muhammad dan para sahabat. Kalau misalnya masih ada yang bertanya apa itu manhaj salaf, inilah inti dari semua yang kita bahas selama ini. Memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan cara pemahaman para sahabat. Manhaj itu metode beragama. Salaf itu Nabi Muhammad itu sendiri dan para sahabatnya. Dan kalau kemudian dijabarkan lebih luas sedikit, 3 generasi pertama umat ini. Dijabarkan lebih luas lagi, semua orang mengikuti faham mereka, sampai mungkin orang yang mati sebelum kita mungkin 100 tahun yang lalu, mereka salaf untuk kita. Itulah manhaj salaf. Ia bukan ormas. Ya. Ia, yakni... bukan apa istilah kelompok, tidak, dia penisbatan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik umat ini, salafus saleh. Makanya Anda tidak akan dapatkan kemudian yakni kajian-kajian yang berafiliasi dengan salaf atau kemudian orang-orang yang dikatakan salafiyun, salafiyin, salafi secara individu. Enggak ada imamnya. Enggak ada pendirinya. Enggak, kenapa? Karena imam mereka, pemimpin mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan seorang imam yang kemudian perkataannya diambil semuanya dan yang lain salah. Enggak. Itu kelompok. Itu yang lain. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seharusnya beragama. Wallahu a'lam bishawab. Tiga. Mereka lah yang lebih berhak masuk dalam pembicaraan itu dibanding selain mereka. Jadi yang pertama, yakni khitab memang untuk mereka. Yang kedua, cakupan dua ayat ini itu mereka, yaitu para sahabat. Yang pertama, Allah ngajak bicara itu mereka. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan ayat ini cakupannya, ya mereka, para sahabat. Tiga, mereka lah yang lebih berhak masuk dalam pembicaraan itu dibandingkan yang lain. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syatibi. Sebab sifat-sifat yang disifatkan kepada mereka tidak ada yang sempurna kecuali pada diri mereka. Menjadi umat yang terbaik karena amar ma'ruf nahi munkar dan beriman mereka miliki. Menjadi umat yang wasatan adil penuh dengan wibawa hingga kemudian masing-masing mereka atau semua mereka secara mutlak berhak untuk meriwayatkan hadis, itu mereka miliki sifat itu. Para sahabat itu disebutkan terlambat untuk takbiratul ihram bersama Nabi Muhammad saja itu seperti dosa besar. Terlambat takbiratul ihram doang. Terlambat takbiratul ihram bersama Nabi Muhammad dalam sholat itu mereka merasa punya dosa besar. Padahal kan masih bisa masuk. Bukan masuk sholat ketika imam sudah tahiyat, bukan, bukan. Apalagi kemudian sudah salam separuh, bukan. Itu seseorang lah. Subhanallah. Ya, keutamaan demi keutamaan mereka miliki, radhiyallahu anhu ajma'in. Dan bukan perkara kebetulan ya. Tapi bahasan di Minhajul Muslim sekarang tentang beriman akan keutamaan para sahabat, bahasan di kaifa amalahum besok subuh insyaallah juga tentang bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan para sahabatnya yang istimewa, yang khusus, spesial. Nabi Muhammad punya inner circle juga 8 orang. Jadi pas bahasannya semuanya. Enggak ada saya cocok-cocokin, enggak. Semuanya berjalan aja. Karena tentunya yakni Minhajul Muslim sudah sejak 2016 mungkin kita bahas. Saya pernah cek 200-an file sudah di akun Masjid Imam Syafi'i yang dulunya namanya Dakwah Sunnah. Karena sudah lama memang bahasannya. Enggak bakal kemudian saya cocok-cocok, tapi ngepas aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga, mereka lah yang lebih berhak masuk dalam pembicaraan itu dibandingkan selain mereka. Tentang keadilan dan tentang umat yang terbaik. Sebab sifat-sifat yang disifatkan kepada mereka tidak ada yang sempurna kecuali pada diri mereka. Ya. Tabi'in misalnya. Mereka tidak bertemu Nabi Muhammad. Tabi'ut tabi'in, apalagi di zaman tabi'ut tabi'in lah kemudian ketika seorang meriwayatkan hadis, mereka saling bertanya satu sama lain, samulana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa rijal perawi hadis ini. Sampai dipertanyakan harus sebutin, saya dengarkan dari guru saya dari seorang sahabat, dari Nabi, harus sebutin begitu. Jadi sifat mereka ini sempurna. Kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berbicara, kemudian yakni untuk mereka cakupan ayat ini dan sifat-sifat keutamaan ini lebih berhak untuk mereka memang yang memilikinya, radhiyallahu anhu ajmain. sesuainya sifat dan pensifatan merupakan bukti bahwa mereka lebih mendapat pujian dibandingkan yang lain. Ya, Imam Syatibi di antara yang berpendapat bahwa ayat ini khusus, yaitu Ali Imran 110 dan Al-Baqarah 143. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan perkataan berikut ini. Selain itu, sesungguhnya orang-orang yang setelah mereka, sesungguhnya orang-orang setelah para sahabat dari kalangan ahlu sunnah menyatakan bahwa para sahabat, berikut ini adalah satu poin dan dicetak tebal di antara perkara yang menunjukkan di antara cara beliau menunjukkan bahwasanya ini perkara yang penting oleh pengarang, dicetak tebal berikut ini. Ahlu sunnah menyatakan bahwa para sahabat adalah adil secara mutlak, sifat yang kita sebutkan tadi di awal, dan menyeluruh, sehingga mereka mengambil riwayat dan dirayat dari para sahabat tanpa terkecuali, berbeda dengan orang selain mereka. Ini dicetak tebal oleh Ustaz, membuktikan bahwasanya para sahabat semuanya udul, prinsip ahlu sunnah untuk para sahabat. Semua para sahabat orang-orang yang adil. Mereka menuntut ilmu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kemudian ada sahabat atau banyak sahabat berkumpul untuk membuat hadis yang palsu, mustahil. Mereka orang-orang yang paling layak untuk kemudian meriwayatkan sabda Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang penuh dengan muru'ah. Perkara-perkara yang kecil saja yang menghilangkan muru'ah seseorang, jauh dari mereka. Jauh dari syahwat, jauh dari syubhat, jauh dari sifat-sifat an-nifaq yang kemudian bisa yang bisa membuat mereka menyimpang dari kebenaran. Ya, perbuatan dosa. Sahabat radhiyallahu anhu, tapi mereka tentunya manusia ya. Mereka manusia, mereka punya salah. Ini adalah yakni secara umum kita pandang mereka karena sedikit sekali kesalahan ada, tapi sangat sedikit. Tapi berkaitan dengan meriwayatkan sabda Nabi Muhammad, maka ini kesepakatan ulama Islam ahlu sunnah akan adilnya para sahabat. Satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang perawi. Satu sifat yang kemudian dengannya para ulama ahlu sunnah, ahli hadis mendefinisikan apa itu hadis sahih. Sifat pertama perawi yang harus dimiliki oleh hadis yang sahih adalah marahu adlun, sebuah hadis, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Para sahabat semuanya adil. Makanya ulangi lagi, kenapa kemudian orang-orang Syiah ingin yakni menghancurkan sahabat, karena jika sahabatnya hancur dan itu diantara caranya adalah mencari aibnya, maka periwayatannya semuanya tumbang. Itulah kenapa juga kita ngotot sekali membahas ini di banyak momen, di banyak kesempatan, untuk mencintai, untuk memuliakan, untuk menghormati para sahabat. Prinsip kita banyak tentang para sahabat. Kenapa? Karena mereka ini ingin ditumbangkan. Mereka yang tumbang, hadis Nabi Muhammad selesai. Makanya dalam prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, pembahasan sahabat itu prinsip terpisah sendiri. Kalau misalnya kita rujuk kepada yakni usul ahli sunnah wal jamaah karangan Syekh Shalih Fauzan, ada 9 beliau menyebutkan. Di antara 9 itu khusus pemahaman tentang para sahabat, karena ini prinsip agama. Mungkin yang lebih luas lagi misalnya ada yang menyebutkan 12 atau 13, atau mungkin di kitab beliau juga Ustaz Yazid Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, lebih banyak lagi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mesti bahasan khusus sahabat tersendiri. Kenapa? Karena ini prinsip agama. Tumbang mereka, tumbang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya dimulai dengan celaan-celaan, hinaan-hinaan. Tercela orangnya, terhina orangnya, maka periwayatannya tidak diterima. Itulah tujuan Syiah menghancurkan para sahabat. Dan kita memuliakan. Jadi enggak bakal nyambung. Enggak akan bertemu. Mustahil kalau Anda kemudian ingin mendakwakan, ingin menyatukan ahlu sunnah dan syiah, mustahil. Ini seperti air dan minyak. Ya, enggak akan ketemu. Kenapa? Karena yang satu memuliakan yang satu, melecehkan. Gimana bisa ketemu? Syiah yang paling rendah pun, misalnya Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman, di sini enggak ada. Dia memuliakan sahabat, tapi begitu dilayangkan pertanyaan kepadanya, bagaimana pendapat Anda tentang Muawiyah bin Abi Sufyan? Oh, itu kafir. Oh, sama aja dong. Sama aja berarti Anda mengkafirkan seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka tidak akan bertemu ya. Wallahu a'lam bissawab. Makanya juga sebagian ada yang menyerukan mempersatukan Ahlus Sunnah dengan Syiah. Mustahil, Sunni Syi'i, mustahil. Anda ngayal, Anda mimpi. Kenapa? Karena prinsipnya sudah berbeda. Mereka ingin tumbangkan Islam dengan melecehkan para sahabat, dengan kita ingin pertahankan Islam dengan kemudian memuliakan sahabat, karena dari mereka kita tahu Islam ini firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mereka tidak mengambil pelajaran dari mereka kecuali orang yang kepemimpinan dan keadilannya sahih dan benar. Hal itu membenarkan keadaan mereka yang memang lebih baik, yang lebih berhak mendapatkan pujian ketimbang orang selain mereka. Maka boleh dimutlakkan untuk para sahabat bahwa mereka adalah sebaik-baik umat secara mutlak, dan bahwa mereka adalah pertengahan, yakni memiliki sikap yang adil secara mutlak. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sepertinya pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf kami mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Oke. Okay. Ana baca yang di sini ya. Walaupun pertanyaannya tidak tidak relevan ini ya, tapi enggak apa-apa lah. Pertanyaan dari enggak usah disebutin namanya ya. Enggak usah ya. Dapat kaos enggak nih? Sama nih pertanyaan kayaknya cukup relevan ya. Bahas manhaj salaf, dia nanya tentang hutang. Oke. Ustadz, ketika orang bayar hutang ke kita dengan harta yang haram, apakah halal? Apakah halal uang yang kita terima saat ia bayar hutang ke kita? Ya, sebab mendapatkan merubah hukum. Anda mendapatkan karena dia bayar hutang. Dia mendapatkan dengan cara yang haram, urusan dia. Ya. Jadi cara mendapatkan itu merubah hukum. Contoh saya jualan, kemudian yang beli koruptor. Ya dong, saya mendapatkan uang dengan saya jualan. Dia dapatkan uang dengan cara korupsi. Beda. Cara mendapatkan merubah hukum. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Nanti bisa ditanyakan lagi lebih detail ya, akan kaedah tersebut ya, bahwasanya yakni cara mendapatkan merubah hukum. Tapi tentunya kalau misalnya belum terjadi ya, Anda tahu penghasilan orang ini jelas, penghasilannya cuma dari itu, yaitu penghasilan yang haram, misalnya dia bandar narkoba. Anda jangan jual barang Anda ke dia, Anda tahu penghasilannya cuma dari situ. Lain kalau misalnya ya ini dia bandar narkoba tapi juga jual nasi kuning, nah itu beda. Jadi penghasilannya nyampur ya. Allah alam bisa ya. Jadi kalau belum terjadi, Anda kemudian bisa menolak. Dan dia pengen beli barang, silahkan beli di tempat yang lain, cek toko sebelah. Allah alam bisa. Tapi hukum asalnya untuk Anda halal. Kenapa? Karena cara mendapatkannya berbeda. Anda mendapatkan karena berdagang, Anda mendapatkan karena Anda nagih, itu hak Anda loh, dia pinjam duit kok. Maka yakni cara mendapatkan merubah hukum. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yakni pemirsa dan juga ikhwah yang ingin lebih detail bisa bertanya kepada ustaz yang tentunya lebih mendalam berkaitan dengan perkara muamalah. Bisa lebih tanyakan lebih lanjut ya. Apa hukum berjualan? Kenapa ini acara apa sebenarnya nih? Hah? Kenapa pertanyaannya muamalah semua? apa hukum berjualan di acara bid'ah atau pada acara yang Allah haramkan seperti konser musik? Ya, yani subhanallah. kalau misalnya yani Anda punya warung, Anda punya toko dekat stadion tempat orang konser, Anda punya warung, Anda punya toko dekat acara orang sedang melaksanakan acara kebid'ahan lah. Anda jualan aja, warung itu warung Anda kok, Anda tinggal di situ. Ya. Tapi kalau Anda bukan orang situ, ada acara kebid'ahan besar, dagangan Anda ada angkut, buka lapak di sana. Anda kemudian tidak tinggal di dekat stadion itu atau dekat gedung serbaguna itu tempat konser, tapi Anda angkut semuanya, set, Anda buka lapak untuk orang yakni beli apa gitu ya untuk konser gitu, karena biasanya lama gitu konser ya, mungkin Anda jualan air ya. Ya, mungkin mereka kehausan ya. Nasi bungkus, mungkin tangga-tangga konser, oh makan. Maka Anda bagian dari yang tolong menolong dalam kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Transaksi Anda yakni sah, tapi ada keharaman di sana karena Anda menolong, yakni Anda berpartisipasi dalam perbuatan yang haram. Ya dong, hukum transaksinya sah dong, jual beli kok. Tapi ada keharaman di sana, maka harus ditinggalkan. Jadi bedakan antara Anda punya toko memang di sekitar situ dengan Anda buka lapak di situ. Maka tinggalkannya. Insya Allah ganti Anda di rizki yang halal di tempat yang lainnya. Enggak usah ya, memanfaatkan momennya. Acara kebid'ahan, jual stiker Rifkon TV. Wow, iya. Cukup uji nyali juga itu. Kemudian sebelum kesini ada pertanyaan tadi di sini ya. Hukum memberi uang kepada badut-badut yang biasa di pinggir jalan. Enggak usah. Enggak usah ya. Karena rata-rata mereka minta-mintanya juga pakai musik ya. Saya lihat mereka juga seperti orang ngamen ya. Wallahu a'lam. Kalau Anda kemudian ingin membantu orang, maka yakni di sekitar Anda mungkin yang lebih layak, fakir miskinnya banyak. Kemudian yayasan-yayasan yang jelas, orang-orangnya jelas, yakni struktur yayasannya. Dan lewat mereka Anda bisa donasikan harta Anda, jelas. Enggak usah jauh-jauh. Nih, Anda Rifkon TV. Kita butuh operasional tiap bulan, ke sini. Ada Masjid Imam Syafi'i. Kita juga punya apa tuh program janda dan duafa. Jelas. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Artinya kalau Anda ingin berderma, beramal berkaitan dengan harta Anda dan Anda butuh bantuan, pintu terlalu banyak terbuka. Wallahu a'lam bissawab. Tapi Ustaz kadang-kadang kasihan, mereka kadang-kadang mungkin belum makan. Berikan makanan, tapi bukan berarti Anda kemudian mendukung perbuatan minta-minta mereka, apalagi dengan musik yang mereka yakni senandungkan misalnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin di siang hari ketika mereka break, Anda belikan apa tuh pinggir jalan yang chicken-chicken biasalah, nasi ayam 10.000. Pak, silakan makan. Membantu manusia secara umum bukan berarti Anda kemudian mensupport apa yang dia lakukan. Ya, saya juga pernah melihat bahwasanya isi dari boneka itu orang yang sangat tua. Orangnya tua. Nah, kalau Anda memang punya rasa iba, beri dia makan. Tapi bukan berarti Anda mendukung yang dia lakukan. Allah misal. Dilema memang kadang-kadang. Tapi ingat, yakni kalau Anda kemudian ingin mendonasikan harta, maka pintu terbuka lebar dan banyak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi hukum asalnya tidak dulu, tapi berkaitan dengan yakni kita berbicara kemanusiaan, maka kita tolong, bukan berarti kemudian kita mendukung yang mereka lakukan karena mereka manusia. Kucing aja kita kasih makan ya enggak? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sunnah para sahabat adalah sunnah yang diamalkan dan dijadikan rujukan. Maka apakah ini terlaks, apakah ini ter, tersandarkan ke seluruh sahabat ataukah hanya ke Khulafaur Rasyidin saja? Karena dalam hadis Arba'in Sunnah Al-Khulafaur Rasyidin seakan-akan membatasi pada Khulafaur Rasyidin. Ya. Maka jawabannya sebenarnya sudah ada di sini juga, sudah di sini juga. Tapi okay, kita pending ya. Tapi saya rangkum sedikit bahwasanya berdasarkan dua ayat tadi, maka umum mutlak semua mereka. Tapi kita juga punya bahasan dalam prinsip Ahlus Sunnah tentang para sahabat. Mereka memiliki keutamaan salah satu di antara yang lain. Ya, para sahabat itu punya keutamaan. Ada yang lebih utama di antara mereka masing-masing. As-sabiqunal awwalun lebih utama di antara yang masuk Islam akhir-akhir. Al-muhajirin lebih utama dibandingkan Ansar. Yang ikut perang Badar lebih utama dibandingkan ikut perang Uhud. Ya. Para sahabat secara umum paling utamanya adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin sebagaimana yang Anda sampaikan. Lebih luas sedikit 10 yang dijanjikan surga, ya. Jadi memang mutlak untuk semua mereka, tapi jika Anda ingin kerucutkan, maka inilah keutamaan mereka dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Karena tidaklah ada praktek seorang sahabat yang bagi mereka itu adalah sebuah penyimpangan kecuali mereka pasti mengingkarinya. Kita sudah bahas bagaimana Ibnu Abbas atau Abu Mas'ud mengingkari sahabat berkaitan dengan Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas ya, berkaitan dengan berzikir dengan kerikil. Langsung mereka ingkari. Langsung mereka ingkari. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau yang berkaitan dengan apakah ada sahabat yang lebih utama dibandingkan yang lain, ya empat ini diantaranya lebih utama dibandingkan yang lain. Jika Anda ingin lebarkan lagi, 10 sahabat yang dijanjikan surga lebih utama dibandingkan yang lain. Begitu terus ya. Sampai kemudian akhirnya ya mereka adalah generasi yang utama. Tapi kalau siapa yang lebih utama dibandingkan siapa, maka diantara mereka pun punya keutamaan dibandingkan yang lain. Jadi tidak terkerucutkan kepada Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi bisa kita mutlakan. Tapi siapa yang lebih utama, maka ada. Wallahu a'lam bissawab. Dalam kondisi sekarang wabah COVID-19, adakah kondisi ini bisa menjadi udzur untuk tidak sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat? Ya, itu adalah udzur. Dan saya sarankan Anda mungkin nonton videonya Ustaz Firanda ya, tanggal 18 kemarin beliau baca. Selamat Bapak. Ya, kemarin kalau enggak salah beliau berceramah. Hari Selasa kemarin kalau enggak salah beliau ceramah sore-sore, dan filenya masih ada di Facebook beliau. Detail, cukup detail tentang semua hukum-hukum ini, diantaranya udzur yang syar'i yang dengannya seorang boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid, dan kemudian orang boleh tidak jumatan tentunya di masjid karena adanya wabah. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya yakni kondisi kita di Indonesia, satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Jakarta sudah darurat banget ya, makanya tadi sore juga saya lihat bagaimana yakni Pak Gubernurnya sudah mengatakan jumatan ditiadakan dulu. Bukan berarti kita tidak cinta masjid, jangan salah faham. Kita seorang muslim bertawakal, kita seorang muslim mencari sebab keselamatan, menghindar dari sebab keburukan. Situ sedih tidak ke masjid, kemarin juga enggak ke masjid, santai aja. Situ sedih enggak ada pengajian, kemarin enggak ada pengajian juga, biasa aja kan ya. Jangan ya ini apa kata orang ya, gombal ya. Sedih ya ini, aduh gak bisa ke masjid, aduh gak ada kajian. Ya kemarin juga situ gak ke masjid, biasa aja. Jarang hadir pengajian juga biasa aja dong. Ya, kita bertawakal bukan berarti kemudian tidak mencari atau mengambil sebabnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Dan mudah-mudahan ini cuman sementara ya. Mudah-mudahan sementara. Untuk orang-orang yang yakni 5 waktunya di masjid, hadir pengajian selalu, oh sedih sekali, nangis mungkin mereka di rumahnya masing-masing. Ya, karena ada ketentraman di sana. Ada kenikmatan di sana. Tapi ini sedang dalam kondisi yang mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati. Jika Anda di satu daerah contohnya Banjarmasin tidak separah di Jakarta, Anda tetap ke masjid dengan peraturan dengan yakni himbauan-himbauan yang disebutkan. Ini bawa sejadah sendiri, tidak bersalaman dulu, tapi salam tetap, assalamualaikum tetap, tapi enggak salaman dulu, sejadah sendiri-sendiri, pakai yakni hand sanitizer, macam-macam, lakukan tindakan preventif. Kenapa? Inilah seorang muslim, mereka bertawakal dengan mencari sebab keselamatan, itulah tugas kita. Kalau sudah maksimal kita melakukan, kemudian tetap kena, itulah baru bicara takdir. Tapi bukan kemudian pasrah, nggak usah takut sama corona lah, nggak usah takut ini sama wabah lah, nanti masjid sepi lah, macam-macam ya. Masuk aja tuh ke penangkaran buaya sana, tawakal. Iya, berani nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena kita mencari suatu keselamatan, mereka buas. Allah yang bisa. Apa hukum mempelajari sejarah kerajaan Hindu-Buddha? Kita tanya balik, sejarah Nabi Muhammad Anda sudah tahu atau belum? Ya, sejarah Nabi Muhammad Anda sudah tahu atau belum? Oh, sudah Ustaz, sejarah para sahabatnya 10 yang dijanjikan surga, sudah belum? Sudah Ustaz, kemudian 100 yang lain di antara para sahabat yang awal-awal masuk Islam, sudah dibahas para ulama, sudah belum? Nah, itu belum. Nah, itu aja dulu kamu pelajari. Prioritaskan sesuatu. Lain kalau misalnya Anda adalah orang yang ingin berdakwah kepada agama ini, ingin mendakwahkan Islam kepada para pemeluk agama ini, maka Anda sudah kuasai dulu tentang keislaman mantap, baru pelajari sejarah mereka. Ya, karena di antara bentuk pendalilan biasanya dengan memang menyebutkan sejarah. Saya ingat sekali dulu ketika kuliah, dan kami di semester terakhir itu 7-8 itu belajar Al-Adyan, ada mata kuliah namanya Al-Adyan, agama-agama. Yang kita pelajari cuma dua agama, Yahudi Nasrani. Siap? Kemudian di salah satu pekan, seorang teman saya dari Afrika, saya lupa lebih tepatnya mungkin dia Nigeria atau mana, dari Afrika. Dia bertanya pada Sheikh yang mengajar, "Sheikh, bolehkah kita baca yakni Taurat atau Injil?" Sheikhnya nanya balik seperti saya nanya Anda sekarang. Apakah kamu sudah menyelesaikan membaca tafsir Al-Quran? Baca ya. Beliau tidak mengatakan hafal. Apakah kamu sudah selesai membaca tafsir Al-Quran? Kamu fahami Quran dulu aja udah. Nggak usah baca kitab yang lain. Harus ada prioritas. Apa yang kemudian kita pelajari. Bolehkah membayar hutang? Hutang lagi ya. Bolehkah membayar hutang puasa sebanyak 25 hari dengan dibayar setiap hari berturut-turut? Boleh. Anda hutang puasa, maka Anda bayar puasa. Apalagi sekarang sudah dekat dengan puasa yang baru, maka bayar buruan. Lain kasusnya kalau misalnya Anda yakni tidak puasanya mungkin karena menyusui, kala itu karena hamil, karena menyusui, ada pembahasan fidyah di sana. Tapi kalau Anda kala itu tidak puasa dengan sebab yang lain, maka bayar juga dengan puasa dan buruan karena sebentar lagi juga akan masuk puasa. Wallahu a'lam bishawab. Sini ada tadi satu. Alhamdulillah masih bisa live, mudahan banyak duit gasan bayar wifi. Oh my. Ini bukan nanya namanya nih, lagi curhat ya. Oke. Okay. Apalagi nih? Duh, banyak yang ke-skip ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Ustaz, terjadi perbedaan pendapat tentang shaf salat di tengah isu virus COVID-19. Ada yang berpendapat boleh merenggangkan shaf dikarenakan ada udzur syar'i. Bagaimana pendapat Ustaz? Tidak ya, kalau bakal renggang semeter-semeter, Anda sholat di rumah aja. Karena saya ikut pendapat tidak sahnya sholat yang demikian. Allah alam bisa. Jadi kalau sholat semeter-semeter, di rumah aja sekalian. Ya. Kalau sudah di masjid, jaga kehati-hatian, Anda tepat merapatkan. Dan rapat kan enggak mesti nempel. Rapat itu kan enggak mesti nempel, kan selahnya di situ. Rapat itu apakah harus nempel atau kemudian ya sangat dekat, kan bisa enggak bersentuhan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau semeter-semeter, udah di rumah aja. Apalagi Anda di satu kota, negeri bahkan, apalagi satu negeri yang sudah lockdown atau di satu kota yang sudah cukup berbahaya seperti Jakarta atau Jabodetabek, maka di rumah itu rukhsah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.